Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Elhamdülillah teman-teman yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Sekaligus kita bermuajahah secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang insya Allah kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini dan juga hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang kemarin kita berhenti pada konsekuensi orang yang melakukan Muharramatul Ihram, konsekuensi dari orang-orang yang melakukan pelanggaran Ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa man fatahu al-wukufu bi'arafata tahallala bi'amali umratin wa 'alayhi al-qada'u wal hadyu. Wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'ti bihi. Jadi ini teman-teman yang dirahmati Allah, kita membahas tentang orang yang melakukan, kalau kemarin orang yang melakukan keharaman yaitu orang yang berjima di ketika dia sedang meneruskan seluruh pekerjaan hajinya sampai dia bertahallul, setidaknya sampai dia tahallul awal, dan kemudian dia wajib qadha gitu. Wa man fatahu al-wuqufu bi 'Arafata tahallala bi 'amali 'umratin wa 'alayhi al-qadha' wal hadyu wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'ti bihi. Wa man fatahu al-wuqufu bi 'Arafata, dan siapa orang yang meninggalkan wukuf di padang Arafah, tahallala, dia mesti bertahallul. Artinya wukufnya ya ketinggalan enggak apa-apa, cuman dia tetap harus melaksanakan ritual haji. Tahallala sampai dia bertahallul bi 'amali umrah. Jadi jangan keluarkan hajinya udah enggak sah nih, saat wukufnya udah enggak ada. Ya tetap harus kerjain ritual haji. Minimal pekerjaan umroh, tahallala bi'amali umrotin, dia bertahalul dengan pekerjaan umroh yaitu wukuf tawaf dan juga sa'i. Wa 'alaihil qadha, dan dia harus mengqadha hajinya tahun depan. 'Alal fauri, kan begitu. Wal hadyu, dan dia juga wajib bayar hadyu. Bayar hadyu itu bayar dam. Nyembelih kambing. Wa man taraka ruknan, dan siapa orang yang meninggalkan rukun daripada rukun haji, lam yahil min ihramihi, dia tidak boleh bertahalul dari ihramnya, hatta ya'ti bihi, sampai dia menunaikan rukun yang tertinggal tersebut. Nah, kemudian dijelaskan nih oleh Imam Taqiyuddin Alisni. Ahlan, assalamualaikum, salam Pak Misnan, Pak Rafi. Pak Rafi, wah, udah lama Pak Rafi ini, belum, kalau baru kelihatan. Pak Andi, ahlan, Sazul Kifli, Afif. Idza fata syakhsu, idza fata syakhsu wa huwa hajjun al-wukufa. Apa terbalik? Idza fata syakhsa wa huwa hajjun al-wukufu bi Arafata. Oh iya benar. Yang benar tu idza fata asy-syakhsa wa huwa hajjun al-wukufu. Al-wukuf itu jadi fa'il dari fata. Asy-syakhsa maf'ulun bihi. Kalau orang tertinggal padahal dia sedang haji, al-wukufu bi Arafata, tertinggal mengerjakan wukuf, ditinggal wukuf maksudnya. Fatahu al-wukufu, ditinggal wukuf di padang Arafah, bi antana al-fajru, yaitu dengan terbitnya fajar yauman nahri, terbit fajar hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan, walam yahsul bi Arafah, dan dia belum juga nyampe Arafah. Padahal Arafah itu kan waktunya dari mulai zawalus syamsi, waktu zuhur tanggal 9, sampai terbit fajar tanggal 10. Orang yang dalam jangka waktu zuhur sampai terbit fajar belum juga ada di padang Arafah, berarti fatahu al-Arafah. Dia ketinggalan hukum di Arafah, hajinya enggak sah. Gitu. Faqad fatahul hajju, maka dia sudah tertinggal hajinya. Hajinya udah enggak sah gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka arafata laylan faqad adraka al-hajja. Siapa orang yang bisa mendapatkan Arafah, nyampe ke Arafah laylan walaupun malam hari, faqad adraka al-hajja, dia telah mendapatkan hajinya. Wa man fatahu, dan siapa yang ketinggalan Arafah, wa man fatahu arafatu laylan, dan siapa yang enggak dapat Arafah bahkan malam juga enggak dapat gitu, faqad fatahul hajju, maka dia sudah tertinggal hajinya. Fal yuhilla, kemudian dia yuhil, apa yuhil itu, apa namanya, menunaikan sisa hajinya, bi umratin, dengan umrah, wa alaihil fal yuhilla fa fal yahaknya kecil apa gede? Fim, di sini nih hanya gede. Fal yuhilla bi umratin wa alaihi al hajj min qabilin, dan dia wajib berangkat haji, min qabilin, di tahun qabil, tahun yang akan datang. Rawahu Ad-Darqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, wa fi sanadihi Rahmatul Farra Al-Wasiti, dan di dalam sanadnya ada Rahmat Al-Farra Al-Wasiti wa huwa dhaif, wa li annahu ruknun, tapi dhaif diamalin, wa li annahu ruknun muqayyadun bi waqtin, karena dia adalah rukun muqayyad, rukun yang terikat bi waktu. Jadi wukuf di padang apa hagede maksudnya. Falyuhilla bi umratin, maka dia teruskan berangkat haji, yaitu pekerjaan hajinya bi umrah, dengan apa namanya, dengan pekerjaan umrah, wa alaihil hajju, dan dia wajib bayar haji, wajib menunaikan haji, wajib qadha haji, min qabirin, di tahun yang akan datang. Rahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa fi sanadihi Rahmatu Al-Farra, dan dalam sanadnya ada Rahmat. Oh, Ahmad. Maksudnya Ahmad Al-Farra. Ahmad Al-Farra. Ahmad Al-Farra Al-Wasiti. Di sini Rahmat. Cuma enggak ada nih, apa namanya, footnote-nya. Bisa jadi Ahmad. Di sini. Entefif Ahmad atau Rahmat? Ahmad Al-Farra, Ahmad Al-Farra Al-Wasiti. Rahmat, Ahmad. Saya juga enggak tahu nih. Belum dicek nih yang benar Rahmat apa Ahmad. Ahmad Al-Farra gitu. Ini besok ke Senin ya, kita pastiin nih. Ini Rahmat apa Ahmad Al-Farra Al-Wasiti. Wa huwa dha'ifun. Tapi dha'if juga dipakai, diamalin sebagai apa namanya, bisa jadi dari sanad ini dhaif, tapi dari hadis yang lain, artinya hadis yang punya indikasi sama tapi berbeda jalurnya dan jalur yang lain, selamat gitu kan, salah satu naik level sebuah hadis dari dhaif menjadi hasan itu kan karena sebab periwayatan yang periwayatan yang ganda. Jadi ada periwayatan jalur ini aja jalur yang sama, masing-masing jalur itu menguatkan yang lain, maka hadis tadi yang awalnya dhaif naik jadi hasan li ghairihi. Wa li'annahu ruknun, dan karena sebab wukuf itu adalah ruknun muqayyadun biwaktin, rukun yang terikat dengan waktu. Jadi waktunya tanggal 9, mulainya zawalu syamsi zuhur, akhirnya terbit fajar tanggal 10. Kalau ini lewat, fafata maka wukuf di padang Arafah itu terlewat bifawatihi, dengan lewat waktunya, kal jum'ati seperti salat Jumat. Salat Jumat itu waktunya dari mulai zuhur sampai asar waktu hari Jumat. Kalau sudah lewat itu waktunya, maka orang yang tidak melaksanakan itu berarti dia enggak bisa mengqada Jumat. Jadi dia tinggal qada zuhur gitu. Wa yatahallalu, dan dia bertahallul alal fauri sesegera mungkin bi amali umratin, dengan pekerjaan umrah. Apa pekerjaan umrah? Wa huwa tawafun wa sa'yu wal halqu, yaitu dia tawaf, dia sa'i, dan kemudian juga al-halq, mencukur rambut. Wala budda min at-tawafi, dan dia juga harus melakukan tawaf bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Artinya semua sepakat orang yang ketinggalan wukuf walaupun hajinya tahun itu enggak sah, dia enggak boleh bertahalul kecuali setelah dia melakukan tawaf. Dia tawaf dulu kemudian sa'i, barulah kemudian dia melakukan al-halqu tahallul, baru deh dia pulang haji. Itu enggak zat jamarah itu kan wajib haji, sedangkan dia sudah tidak lagi menunaikan ibadah haji karena wukufnya udah enggak ada. Dia udah enggak ketinggalan wukuf, maka dia tinggal pulang aja dengan umrohnya itu. Dia wajib datang lagi alal fauri sesegera mungkin tahun depan. Jadi maksudnya jangan sampai ditunda sampai 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, tapi setahun itu. Makanya ibadah haji model apa istilahnya sih, model orang Indonesia tuh ya, yang reguler, yang jadwal keberangkatannya tuh bisa sebelum hari H bisa sampai 20 hari, itu jadwal yang bagus sebenarnya. Bagus dalam arti ya biar persiapan, biar enggak mepet, kemudian biar juga apa banyak waktu untuk diajarin gitu, biar orang tuh ngerti. Ruknun faqayyida biwaqtin wa li'annahu ruknun muqayyad, yang lain sama muqayyad, kalau di sini muqayyad. Kalau di teks antum fib li'annahu ruknun faqayyida biwaqtin, muqayyad di sini muqayyad. Kalau apa wukuf itu kan seandainya li'annahu ruknun, kalau makainya Pak Jaga itu ya, li'annahu ruknun, karena wukuf itu rukun, faqayyida biwaqtin, maka rukun itu haruslah terikat dengan waktu. Bisa dimaknaan iya, bisa diterima, faqayyida biwaqtin, dia adalah rukun, maka dia harus diikat dengan waktu. Fafata, tapi yang enak muqayyad Pak aja. Yang enak muqayyad, walaupun inti daripada perkataan Imam Taqiyuddin al-Islamiyah sama, intinya bahwa rukun wukuf itu adalah rukun dan dia terikat dengan waktu. Kalau makanya Pak Jagat, dia rukun, dan karena rukun tidak boleh rukun itu mutlak, rukun itu harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Ketika waktunya sudah lewat, maka lewat juga ibadahnya, sama seperti Jumat. Wala budda min at-tawaf, dan dia harus mengerjakan itu tawaf bila khilaf, tanpa perdebatan. Wa kadza sa'yu, begitu juga sa'i alal madhab, menurut pendapat madhab, in lam yakun sa'a aqiba tawafil qudum, kalau dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Jadi ketika tawaf qudum dia datang tuh, tawaf qudum di Makkah tanggal 8 atau tanggal 7 atau kapanpun lah dia lakukan itu tawaf gitu. Kemudian dia belum sa'i, maka ketika itu dia harus sa'i. Dia belum sa'i itu waktu tawaf qudum. Maka setelah ketinggalan wukuf, datang ke Masjidil Haram, dia tawaf, dia wajib sa'i. Karena dia belum sa'i. Tapi kalau dia sudah melakukan sa'i, sa'inya sudah duluan. Dan sa'i ketika tawaf qudum itu diniatkan sebagai tawaf apa namanya tawaf haji atau tawaf umrah sama saja, ya selesai sudah, maka ketika ketika tawaf selesai ya dia tinggal cukur rambut gitu. Tapi kalau sa'i lagi ya enggak apa-apa, sa'i lagi. Jadi sa'inya jadi dua kali dan itu enggak ada masalah. Wa yatahallal wa kadza sa'yu 'ala al-madhhab, begitu juga dia wajib sa'i menurut pendapat madhab, in lam yakun sa'a, kalau memang dia belum sa'i akibat tawafil qudum, setelah tawaf qudum. Wa ammal halqu, sedangkan mencukur rambut, fayajibu, maka dia hukumnya wajib, in ja'alnahu nusukan, kalau memang kita jadikan dia sebagai nusuk. Dan madhab Syafi'i mengatakan al-halqu itu bagian daripada ritual, daripada nusuk. Makanya ada beberapa kitab fikih Syafi'i bahwa hal-halku itu adalah rukun. Gitu, termasuk Imam Taqiyuddin Alisni yang mengatakan bahwa hal-halku itu rukun. Dia bukan sunnah, bukan juga adab haji, tapi dia adalah rukun haji yang dia harus dilakukan, itu bagian daripada nusuk dilakukan setelah sa'i. Wa huwa rajih, dan inilah pendapat yang rajih bahwa al-halku itu bagian daripada nusuk. Wa illa, tapi kalau orang mengatakan al-halku mencukur rambut itu bukan bagian daripada nusuk, dia bagian daripada adab-adab haji atau adab umroh, fala, maka enggak wajib al-halku. Ya, dia cukup tawaf sa'i saja kemudian tanpa harus al-halku. Wala yajibu ramyu bi Mina, dan dia tidak wajib lontar jamarat di Mina. Baik jumrah Aqabah, baik jumratul ula wusta Aqabah di hari tasyriknya. Enggak wajib. Kenapa? Karena hajinya kan udah batal. Ramyul jamaratu min wajibatil haji, kan gitu. Dia daripada kewajiban haji, karena hajinya udah selesai, udah batal, ya sudah. Dia enggak ada kewajiban itu. Wa kadzal mabitu bi Mina, dia juga enggak ada kewajiban mabit di Mina. Tanggal hari-hari tasyrik enggak ada kewajiban, enggak ada kesunahan. Wa in bakiya waqtuha, walaupun waktunya masih banyak. Wa kama yajibul qadha'u, sebagaimana dia wajib qadha, dia wajib haji lagi tahun depan, yajibul hadyu, dia juga wajib bayar al hadyu. Jadi al hadyu al udhiyah dengan dam, dia juga itu. Jadi hukum al hadyu, hukum udhiyah, hukum akikah, hukum apa lagi? Adzabiha, itu sama. Jadi sembelihan, akikah, al-hadyu, kemudian kurban, dia juga. Hukumnya sama, syaratnya sama, kambing jenisnya sama, untanya sama, sapinya sama. Cuman kalau al-hadyu itu untuk orang yang melakukan ihram di tanah haram dan dia melakukan kesalahan. Kalau orang yang enggak ihram, bukan di tanah haram, namanya kurban, tanggal 10, kan begitu. Kalau bukan di tanggal 10, namanya dzabihah, sembelihan biasa. Kalau itu ditujukan untuk kelahiran anak, namanya akikah. Tapi dia juga hukumnya. Konsekuensinya sama. Cuman bedanya nanti distribusinya, kan gitu. Kalau al-hadyu distribusinya mentah, artinya dibagikannya secara mentah. Sedangkan akikah dibagikannya secara matang. Begitu. Itu pun bukan kewajiban, tapi kesunahan. Ja'a Habbar bin Aswad yawman nahri, disebutkan dalam sebuah riwayat, ja'a Habbarun il Habbarun ibnu Habbar bin Al-Aswad, namanya Habbar bin Aswad, yawman nahri, di hari penyembelihan, hari tanggal 10, ila Umar radhiyallahu anhu, kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala, kemudian Habbar mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, akhta'na al-adad, kata Habbar bin Al-Aswad, kata Sayyidina Habbar bin Aswad ngomong kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, akhta'na al-adad, kita salah ngitung. Apa maksud salah ngitung? Salah ngitung tanggal. Kita kira sekarang tanggal 9, makanya kita ke Arafah. Orang-orang udah enggak ada di Arafah. Sekarang ternyata tanggal 10. Kita ngitungnya salah gitu. Kita salah tanggal. akhtanal adat, kita salah nih, kita udah jauh-jauh nih datang untuk pergi haji, ternyata kita salah tanggal. Makanya kan misalnya berangkat haji dari jauh-jauh hari, takutnya salah tanggal. Faqala lahu Umar, kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada Habbar, idhab ila Mekah, kalau udah ketinggalan wukuf, ya udah datang aja ke Mekah. Fattuf bil baiti, tawaflah di Masjidil Haram, anta wa mamma'ak, kamu dan seluruh orang-orang yang bersama kamu, tawaf di Masjidil Haram, was'au baina Safa wal Marwah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, wanharu, dan menyembelihlah hadyan, seekor hadyu, seekor kambing sebagai hadyu, in kana ma'akum, kalau emang kalian punya duit buat beli kambingnya. Tsummahliku, kemudian cukurlah rambut kalian, au qassiru, atau pendekkanlah. Tsummarji'u, kemudian pulang, yaitu fa idza kana 'amun qabilun, kalau nanti datang tahun depan, fahajju wahdu, maka berangkatlah haji dan hadyu, dan bayarlah dam lagi, bayar sembelihan lagi. Faman lam yajid, dan siapa yang tidak bisa bayar dam, enggak punya duit atau emang kambing yang enggak ada, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji, puasa dia selama dalam hajinya 3 hari, wa sab'atin idza raja, dan 7 hari selama 7 hari ketika dia pulang. Rawahu Malikun fil Muwatta bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Al Muwatta, bi isnadin sahih, dengan sanad yang. Jadi ini perkataan Sayyidina Umar yang dijadikan dalil, dan sebenarnya perkataan sahabat itu kan bukan dalil. Sebenarnya perkataan sahabat itu tidak bisa dijadikan dalil, tapi ketika ada seorang sahabat mengucapkan lalu disetujui atau setidaknya tidak diingkari oleh sahabat yang lain, kan levelnya jadi ijma' sukuti. Ijma' sukuti jadi dalil begitu. Tapi aslinya apakah perkataan sahabat itu jadi dalil, kan itu menjadi perdebatan ulama. Sepanjang yang saya tahu Syafi'i enggak bilang begitu. Tapi Syafi'i berpegang kepada qaul sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Atau malah justru didukung oleh sahabat yang lain. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dan kitab Imam Malik Al-Muwatta ini termasuk kitab awal-awal penulisan kitab hadis. Jadi kan awal pertama kali Ibnu Syihab Az-Zuhri, awal pertama kali hadis dibukukan itu Ibnu Syihab Az-Zuhri atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz itu menjabat sebagai khalifah lebih dari 100 atau kurang lebih 100 tahun setelah wafatnya Nabi. Jadi jarak antara Nabi wafat sampai Umar bin Abdul Aziz ngeluarin surat perintah untuk bikin penulisan hadis dibukukan, itu jarak 100, hampir 100 tahun. Nabi Muhammad wafat tahun ke-13 Hijrah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjabat tahun kira-kira berapa. Pokoknya kurang lebih hampir 100. Dan itu memakan waktu yang artinya membuka peluang adanya terjadi kealpaan di antara puluhan tahun itu menjadi kealpaan. Ada yang lupa gitu. Dan Imam Malik termasuk kitab-kitab hadis yang pertama. Bahkan beberapa ulama menyebut Al-Muwatta Imam Malik itu 3 kitab. Dia kitab hadis, dia kitab fikih, dia juga kitab usul fikih. Karena 3 materi ini ada di kitab Al-Muwatta. Dia nulis sanad hadis, dia nulis isnadnya juga, dia nulis fatwanya juga, dia juga nulis bagaimana istinbat daripada hadis tersebut. Begitu kitab Al-Muwatta. Rawahu Malikun fil Muwatta bi isnadin sahih. Qalahu An-Nawawi, dikatakan oleh Imam, itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Washtuhira dzalik, nah ini tadi, dan perkataan sahabat tadi Sayyidina Umar tadi perkataannya ushtuhira, sangat masyhur sekali. Washtuhira dzalik, dan masyhur sekali perkataan Sayyidina Umar tadi, walam yunkirhu ahadun, dan tidak ada satupun yang mengingkari itu, fakana ijma'an, maka dinilai sebagai ijma', walaupun levelnya ijma', ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu ijma' non verbal. Gitu. Kalau ijma' yang ijma' doang itu ada perkataan yang yuwafiquhu, yang mengiyakan gitu. Tapi kalau tidak ada yang menyelisih itu level namanya ijma' sukuti. Ijma' yang diam-diam for non verbal. Dan itu jadi dalil gitu. Makanya perkataan Sayyidina Ibnu Abbas tentang orang hamil bayar fid qada, kemudian waktu kalau lagi puasa dia nggak puasa itu hamil, itu kan jadi perdebatan. Kenapa? Karena ternyata bukan cuma Sayyidina Ibnu Abbas yang ngomong, yang lain juga banyak yang ngomong, cuman dengan inti perkataan yang beda-beda. Makanya sampai sekarang jadi perdebatan tuh tentang orang hamil dan menyusui ketika dia batal atau ketika dia nggak puasa. Sedangkan dalam masalah haji, ketika orang sudah nggak wukuf ya sudah, dia harus sempurnakan hajinya atau bertahalul dengan pekerjaan umroh saja. Kemudian dia pulang, tahun depan dia datang lagi sekalian bayar dam. Nah, bayar damnya itu konsekuensi daripada ini qadha. Karena ini haji qadha, maka dia konsekuensinya bayar dam gitu. Wallahu'alam. Wa'alam ketahuilah wahai saudaraku, annahu la farqa fil fawati baina ayyakuna bitaksirin kal fawati bi asgali dunya. Ketahuilah wahai saudaraku, tidak ada perdebatan fil fawati tentang tertinggalnya rukun-rukun haji, baina ayyakuna bitaksirin, entah itu karena ketinggalannya sebab taksir, sebab kelalaian yang terjadi, kelalaian diri, kalfawati bi asgali dunia, seperti ketinggalan karena sebab sibuk ngurusin dunia. Capek dia ngurusin dagangan sampai tanggal 8 belum beres juga. Tanggal 8 malam baru beres-beres, tanggal 9 udah pagi. Akhirnya dia baru berangkat pagi tanggal 9 ba'da zuhur. Tanggal 9 ba'da zuhur dia berangkat sampai Arafah udah tengah malam. Ah, udah syukur tuh, alhamdulillah tuh. Udah bisa. Yang jelek lagi kalau nyampe wukufnya udah ke subuh tanggal 10, kan udah ketinggalan tuh. Biasgali dunia, karena sibuk sama urusan dunia, sibuk sama dagangannya. Au bila taksir, atau juga ketinggalan gara-gara tanpa kelalaian, ya bukan dia yang pengen. Kan naumi seperti tidur, kan bukan dia yang pengen. Ya emang dia capek, dia tidur. Atau bisa jadi karena sakit juga, kan begitu. Itu tidak ada bedanya. Jadi dia harus mengerjakan umroh untuk dia keluar dari ibadah hajinya. Wa man taraka ruknan, dan perkataan Syekh Abi Syuja, wa man taraka ruknan, dan siapa orang meninggalkan rukun haji, lam yahilla min ihramihi hatta ya'ti bihi, dia belum halal, belum bisa bertahalul daripada ihramnya, hatta ya'ti bihi, sampai dia mengerjakan rukun tersebut. Ya'ni annahu la yujbar bidamin, bahwasanya yang namanya rukun itu la yujbaru bidamin, tidak bisa ditambal dengan bayar dam. Bal yatawaqqaful hajju alaihi, akan tetapi yatawaqqaful hajju alaihi, haji itu berhenti daripada yatawaqquf itu artinya kan berhenti, menggantung. Haji menggantung pada dirinya, pada pekerjaan yang ketinggalan itu. Li anna mahiyatal haji, karena inti daripada haji tersebut, layah la tahsul, tidak bisa dicapai illa bijami'i arkanihi, kecuali dengan seluruh rukunnya harus ditunaikan. Wal mahiyatu tafutu bifawati juz'iha, dan inti al mahiyah, keseluruhan haji itu intinya tafut, itu sudah terlewat, bifawati juz'iha, dengan lewatnya sebahagian daripada rukun haji tersebut. Wa kama law tamada fi sholati, maksudnya kalau orang sudah rukunnya sudah ketinggalan begitu, ya sudah dia tidak bisa tahallul daripada ihram hajinya, kecuali kalau dia sudah melaksanakan rukun yang ketinggalan. Nah, tapi kan waktunya udah lewat, saat kayak Jumatan, ya udah, karena waktunya udah lewat, umroh aja dulu, tahallul nanti pulang, tahun depan datang lagi. Nah, jadi kan ada kewajiban qada, dan qadanya alal fauri. Karena ada perintah wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Maka ketika orang sudah dakhala fi syuru, sudah masuk dalam ritual haji yaitu ihram, dia wajib menunaikan seluruh kegiatan haji dan umrahnya. Ketika ada yang kelewat dan waktunya pun sudah lewat, ya berarti dia belum selesai hajinya itu. Perintah Allah tentang penyempurnaan haji belum dilaksanakan. Kan gak mungkin kita laksanakan besok dah, habis bulan Muharram kita datang. Kan gak bisa. Tapi harus tahun haji lagi. Maka tahun haji datangnya besok. Besok dia punya kewajiban datang, karena dia punya kewajiban qadha itu tadi. Dan semua ulama sepakat ya, ketika rukun itu tertinggal, maka dia wajib datang lagi tahun depan. Adal fauri. Saya belum nemu ada pendapat ulama yang mengatakan boleh kok ditunda. Saya referensinya belum nyampe ke situ. Artinya belum nemu referensi yang mengatakan kalau rukun haji ketinggalan nanti dikodo, tapi kodonya boleh entar-entaran. Kodonya boleh 3 tahun yang akan datang, 4 tahun atau enggak ada. Saya belum nemu gitu. Semua ulama sepakat orang yang sudah masuk ritual haji lalu rukunnya ketinggalan dan waktunya udah lewat, dia wajib kodo tahun depannya. Artinya tahun depan dia wajib langsung menyelesaikan. Maka itu ritual haji itu bukan ritual yang bisa. Kalau kita ya, kalau kita bukan orang kaya, jangan macam-macam begitu. Pokoknya kalau udah masuk ke ritual haji, diam-diam ikutin apa kata mutawif, jangan sok, jangan belagu. Jangan mentang-mentang ngerti bahasa Arab, nyampe tanah haram, sok dia jalan-jalan. Nah, mau makan bisa bahasa Arab, ntar ketemu orang, mau gue tinggal ngobrol doang. Akhirnya ngobrol-ngobrol, nyasar dia, pulang kagak bisa. Orang-orang besok udah pada berangkat ke Arafah, dia masih bingung cari jalan ke hotel. Ah, itu belagu sih dari gitu. Jadi harus, apa istilahnya, apa kan kata guru kita, kalau apa namanya tanah haram tuh seperti miniatur akhirat gitu. Seperti miniatur akhirat maksudnya apa yang sering kita lakukan di luar tanah haram, di tanah air itu konsekuensinya kelihatan nanti pas di tanah haram, yang mana kita orang sombong, orang belagu, orang pelit tuh nanti di tanah haram miniatur akhirat kelihatan balasannya ada tuh. Orang sombong ada balasannya, orang pelit ada balasannya, orang apa namanya hasud ada balasannya begitu. Makanya kalau udah berangkat haji, berangkat umroh, diem, ikutin kata mutawif. Kata mutawif A kita kerjain. Kata mutawif kita ziarah ke Baqi, ziarah ke Baqi. Ayo kita apa namanya sa'i, kita sa'i, pokoknya ikutin aja. Wa kama law tamada fi sholati, sebagaimana orang yang tamada fi sholati qabla al-itani bi tamami arkaniha. Jadi kan tadi dikatakan bahwa mahiyatul haji, mahiyatul haji itu kan inti daripada haji, inti hajinya itu la tahsul, itu tidak mungkin tercapai illa bi jami arkanih, kecuali dengan seluruh rukunnya dikerjakan. Wal mahiyatu tafutu bi fawati juz'iha, dan ya inti daripada haji itu sudah lewat dengan lewat sebahagian daripada rukun hajinya. Wa kama law tamada, begitu juga sama hukumnya seperti orang yang tamada. Tamada itu istamarro, terus-terusan mengerjakan sholat qoblal ityani, tapi dia tidak juga mendatangkan bitamami rubbi'ati bitamami arkaniha, apa namanya, dengan rukun yang sempurna. Fa innahu la yakhruj, sesungguhnya orang seperti ini tidak boleh keluar minha, daripada sholat tidak boleh keluar sholat illa bi jami'i mahiyatiha, kecuali dengan seluruh rukunnya. Kan ada kalau rukunnya enggak, kan gini ya, orang kalau sholat tuh ketinggalan satu rakaat kan dia enggak boleh salam, dia berdiri dulu satu rakaat lagi karena rakaatnya belum sempurna. Lagi sholat nih dalam pandangan Syafi'i, kan kemarin kita bahas di bab sholat, kemudian ruku. Ketika ruku dia ingat, nah tadi gue belum baca Fatihah. Nah, berarti rokat ini nih rukunnya belum terlaksana nih. Maka ketika dia bangun begitu, nah, itu jatuhnya rokat pertama lagi. Yang tadi dia bangun karena gak baca Fatihah, berarti gak dihitung sebagai satu rokat. Nanti orang-orang assalamualaikum, dia berdiri itu sendirian. Di sop paling depan lagi, pas belakang imam lagi. Karena satu rukun belum terlaksana, dia belum boleh keluar daripada sholatnya kecuali dia sudah datangkan rukun yang tertinggal. Wallahu a'lam. Qala faslun wa dima'u fil ihrami khamsatu asya. Ini insyaallah minggu depannya. Ad-dima'u wa dima'u fil ihrami, ad-dima'u dendam. Fil ihrami khamsatu asya. Denda dalam ihram itu bisa karena sebab 5 perkara. Al-wajibu bitarki nusuk wa huwa ala tartib syatun fa in lam yajid fasyamu asyati asya asyati ayamin, insyaallah di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat tentang ihram. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan apa namanya rukun dan juga wajib haji. Jadi kita tahu nih cara-cara berangkat haji, rukunnya kita tahu, wajib hajinya kita tahu, sunnahnya kita tahu, konsekuensi kalau hajinya kurang, wajib haji ketinggalan, atau rukun haji yang ketinggalan, alhamdulillah kita sudah laksanakan, insya Allah tinggal berangkatnya doang, gitu. Nah, makanya mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk berangkat haji. Kalau emang belum punya, artinya kalau emang belum punya duit cukup banyak, minimal kita naruh porsi. Naruh porsi itu sekarang 25 juta. Kayaknya dari dulu 25 juta. Artinya, ya kalau emang punya duit 25 juta, langsung daftarin. Supaya kita terhitung sebagai orang yang memang punya, apa namanya, punya keinginan untuk menyelesaikan kewajiban. Jadi jangan sampai kita sudah masuk dalam kategori mampu, 25 juta udah punya, kebutuhan sudah tercukupi, tapi belum daftar haji. Kita khawatir jatuhnya sebagai orang yang melalaikan kewajiban. Ya emang kita modelnya di Indonesia begitu, bayar 25 juta dulu berangkat ntar 10 tahun, bahkan 12-13 tahun kemudian. Ya emang begitu modelnya. Tinggal disabarin, tinggal diikutin, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, beri kita kemampuan bisa berangkat haji. Kalau emang bisa nggak pakai reguler yang yang furoda, yang ratusan juta, ya alhamdulillah juga kan gitu, kita diberi kemampuan oleh Allah. Tapi intinya jangan sampai kita melalaikan kewajiban. Ketika sudah masuk dalam kategori mampu, bayar gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang minggu depan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan bagi para asatidz, teman guru-guru kami, bagi para dewan guru, tuan guru, para kiai, ajengan tokoh masyarakat, saya mohon untuk dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.